بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد أما بعد para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun anda berada senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi pada hari ini insyaAllah kita akan bersama-sama dengan Ustaz Fajrul Haq membahas firman Allah subhanahu wa ta'ala pada surah Al-Kahfi ayat ke-8 Allah berfirman 108 ayat 108 Allah Subhanahu wa taala berfirman khalidina fiha la yabghuna anha hiwala mereka kekal di dalamnya mereka tidak ingin berubah darinya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini kita masih membahas janji Allah subhanahu wa ta'ala berupa syurga Firdaus sebagaimana yang kita kaji pada pertemuan yang lalu bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Jadi pada ayat yang lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman innal ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal mereka. Dan pada ayat 108 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan khalidina fiha abada. Subhanallah. Bahwa mereka akan tetap tinggal selama-lamanya di dalam surga. Tidak dapat terbayangkan kita hidup selama-lamanya di dalam surga dengan kenikmatan. Dan tidak pernah ada rasa bosan. Berbeda dengan di dunia ini, walaupun hidup kita kadang-kadang senang, ya, istri kita atau suami kita cantik, ganteng, anak kita banyak, harta kita melimpah ruah, ya, walaupun kita dalam kesenangan setiap saat waktu, tapi terkadang muncul kebosanan di dalam diri kita, bosan dalam menjalani kehidupan itu sendiri. Tapi berbeda ketika nanti di akhirat, ya, ketika di akhirat tidak ada rasa kebosanan, tidak ada sedikit pun merasa bahwa apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia, sama sekali tidak. Oleh karena itu surga itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar. Surga itu tidak pernah dapat terbayangkan oleh kita, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pula pernah terlihat oleh didengar oleh telinga, wala khatara fi qalbil bashar, dan tidak pula pernah terlintas di dalam hati manusia. Jadi subhanallah, ya, terkadang kalau kita membayangkan, maka akal kita ini terasa sangat-sangat kecil atau sangat-sangat terbatas untuk membayangkan itu semua. Kalau kita membaca surah Al-Waqi'ah, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengilustrasikan, menggambarkan kepada kita azab neraka Jahannam dan neraka itu sendiri, tapi di satu sisi lagi Allah Subhanahu wa taala pada surah yang sama mengkisahkan, menjelaskan kepada kita bagaimana nikmat surga itu. Ini semuanya membuat kita rindu, ya, kepada surga, dan kita menginginkan agar surga itu menjadi tempat kita. Dan semoga kita yang mendengarkan acara ini, yang hadir dalam pendengaran ini senantiasa, ya, yang ikhlas kami yang menyampaikan, insyaAllah diikhlaskan Allah subhanahu wa ta'ala, berhak untuk menerima pahala surga itu. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dimuliakan Allah, tentu untuk itu semua, untuk meraih nikmat surga itu tidaklah seperti semudah yang kita bayangkan, artinya tidaklah mudah untuk itu semua, artinya perlulah sebuah pengorbanan, sebuah upaya, ya, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama telah menjelaskan tentang definisi iman. Al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi wa qawlun bil lisani wa a'malun bil jawarih yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Bahwa nikmat itu bahwa iman itu adalah tasdiqun bil qalbi, adanya keyakinan di dalam hati, tasdiq, pembenaran di dalam hati, wa qawlun bil lisan, dan diucapkan pula oleh lisan, oleh lidah kita, wa a'malun bil jawarih, dan bukan hanya sebatas keyakinan atau kepercayaan lewat kata-kata, tapi juga dipraktekkan, dibuktikan dengan praktek amal ibadah kita. Jadi tidak bisa hanya sebatas oh saya beriman, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai sampai di situ, tapi tidak pernah mengamalkannya. Tidak, Allah tidak menginginkan itu. Yang Allah maukan dari kita bahwa kita beriman dengan keimanan yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita buktikan dalam praktek amal keseharian kita. Bagaimana itu? Praktek amal keseharian itulah kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk salat, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berzakat, menjaga kehormatan kita, menjauhkan diri kita dari segala bentuk kemaksiatan, menjauhkan diri kita dari segala bentuk apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya ini adalah bagian daripada bentuk pernyataan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tidak memiliki keyakinan itu di dalam diri kita, ya, dan tidak pula kita praktekkan, maka apa yang kita katakan bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semuanya tidak benar. Artinya hanya sebatas ucapan atau ungkapan yang tidak ada buktinya. Sama ketika kita mengatakan kita sayang kepada anak kita, tapi tidak kita sekolahkan dia, tidak pernah kita didik dia, kita tinggalkan, tidak pernah kita belanjai, dan tidak pernah kita buktikan kasih sayang kita itu dengan perlakuan yang baik, maka itu semuanya akan dengan nyata membantah pengakuan kita bahwa kita sayang kepada dia. Ya, boleh jadi pada satu masa nanti anak itu akan mengatakan ayah berbohong dan ayah berdusta. Nah, justru karena itulah, kalau kita ingin mendapatkan tempat yang terbaik di dalam surga nanti, ya, di mana orang-orang penghuni surga itu dan kita salah satu, insya Allah penghuninya, ya, tidak ingin ada berubah dari situ. Artinya dia tetap ingin berada di dalam surga itu. Inilah keindahan surga yang tidak dapat kita bayangkan lewat akal pikiran kita yang sangat terbatas ini. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Ustaz Fajrul Haq yang insya Allah akan menambahkan penjelasan terhadap ayat ini. Fadhal Ustaz. Iya. Yang paling banyak kita cermati dalam firman Allah, yaitu Allah tidak pernah mengingkari janjinya, baik itu dalam hal baik walaupun dalam hal buruk. Karena dalam hal baik sudah Allah berikan kepada kita, dalam hal buruk pun pernah kita dapatkan karena kita selalu meninggalkan apa yang diperintahkan Allah dan diperintahkan Rasul-Nya. Dengan kata lain, kita tidak pernah mengindahkan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itulah kita dikatakan dalam firman Allah yang Allah tekankan, khalidina fiha la yabaguna anha hiwala. Ketika Allah berfirman khalidina fiha, siapakah itu? Tentunya orang-orang yang beramal soleh sesuai dengan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. La yabghuna anha hiwala. Ini adalah keindahan yang sangat indah sekali. Kenapa? Karena tidak akan pernah berubah keputusan ketika orang-orang yang beriman, yang beramal soleh masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kekal mereka di dalamnya selamanya. Dan sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, bahwa yang namanya sorga itu tidak akan pernah terlintas di benak manusia sedikit pun. Untuk apa hal itu? Allah jadikan rahasia Allah Subhanahu wa taala. karena untuk lebih kita ikhlas dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia itu akan berbeda nanti ketika ditunjukkan Allah surga itu, bagaimana indahnya surga itu, maka mereka beramal soleh bukan karena imannya, karena ingin mencapai surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya tidak ada yang salah, tapi tujuannya tidak langsung beramal itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena surga tersebut, itulah yang menghalangi kita. Makanya banyak juga orang-orang yang beramal soleh, tapi dia tidak niatnya kepada karena Allah Subhanahu wa taala, orang-orang itulah yang akan mendapatkan nanti di akhirat itu mendapatkan hal yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak sekali hadis yang sangat panjang sekali menjelaskan hal itu, yaitu ada tiga hal orang yang berdermawan selalu mengimpakkan hartanya, tapi dia lakukan itu bukan karena Allah, karena ingin dipuji sebagai orang dermawan. Begitu juga orang yang berilmu mengajarkan Al-Quran, mengajarkan manusia yang terbaik, tapi niatnya bukan karena Allah, karena ingin menjadi dikatakan orang yang alim, orang yang pintar dan yang lainnya. Inilah yang menyebabkan diri kita itu akan hancur dan diseret Allah Subhanahu wa taala, bahkan dicampakkan ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Begitu, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Jadi, para pendengar yang dimuliakan Allah, intinya marilah kita memelihara iman kita dan senantiasa untuk menjadi orang yang menebarkan kebaikan, beramal saleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kebaikan yang ada pada diri kita itu sangat menentukan apa yang akan kita peroleh, baik dari manusia ataupun dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya, demikianlah mungkin yang dapat disampaikan, dan marilah kita berupaya dari saat ini untuk senantiasa menjadikan diri kita orang-orang yang baik dan menyebarkan kebaikan itu sendiri. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.